Alhamdulillahil karim arrahman, allamal quran, khalaqal insan, allamahul bayan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur jamaah rahimakumullah, pada pagi hari ini saya bisa bersilaturahim di masjid yang indah ini, dan mudah-mudahan hati jamaahnya juga semua selalu dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesyukuran selanjutnya adalah bahwa jamaahnya juga luar biasa, subuh-subuh sudah ramai masjid seperti ini, dan mudah-mudahan ini adalah juga tanda-tanda kebaikan buat umat dan bangsa ini. Kalau subuh sudah begini semangatnya dan ini terus dipelihara, walaupun masih gabungan barangkali ya, tapi ini sudah merupakan sebuah kemajuan yang luar biasa bagi umat Islam, khususnya di Indonesia, khususnya lagi di Jakarta, di tengah kondisi-kondisi yang sedang dihadapi. Bersyukurnya yang lain apalagi ya kira-kira? Bersyukur yang lain apa kira-kira apa? Ala kulli hal, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima. Mengapa Allah akan menyiksamu? Ini sebuah pertanyaan yang tujuannya lil ingkar. Mengapa Allah akan menyiksamu? Mustahil menjadi hamba yang pandai bersyukur sebelum menjadi pandai bersyukur. Jadi mukaddimah dari sebuah kesyukuran itu dengan zikrullah. Sebetulnya secara logika memang mana mungkin hamba itu pandai bersyukur kalau dia sering lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak mungkin. Orang itu bersyukur biasanya setelah merasakan nikmat. Betul ya? Semakin banyak dia mendeteksi keberadaan nikmat pada dirinya, maka semakin banyak pula bersyukurnya. semakin bebal dia mendeteksi keberadaan nikmat Allah, maka semakin kecil pula daya syukurnya. Kalau begitu, daya syukur itu sangat ditentukan oleh daya zikir. Iya. Ya jamaah rahimakumullah, di mukadimah ini yang senantiasa membenarkan Allah, as-sidqum Allah, dan selalu membenarkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dibarengi dengan selalu husnuzan, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang seperti ini yang sudah punya dasar ideologi, dasar motivasi hidup untuk senantiasa as-sidqum Allah, benar dan membenarkan Allah, menjadi orang benar yang selalu membenarkan janji-janji Allah, maka biasanya selalu ingat dan berzikir kepadanya. Orang yang suka berzikir itu kan jelas, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, maka tentramlah batinnya, tenanglah hidupnya. Setelah itu tentu cerahlah pikirannya. Nah, pada saat itulah kemudian dia mampu menangkap sinyal-sinyal nikmat, sinyal-sinyal kebaikan Allah, lalu kemudian pandai bersyukur. Dapat dua ini saja luar biasa. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Al-Fawaid pernah saya dapati salah satu tema di buku itu, Qa'idata az-zikr us-syukr. Dua kaidah penting dalam hidup ini adalah berzikir dan bersyukur. Kalau orang sudah dimampukan berzikir, berarti Allah menghendaki ketenangan, kebahagiaan pada orang ini. Dan kalau Allah menghendaki seseorang untuk dikayakan, dibanyakkan, dilimpahkan rezekinya, dimampukan bersyukur kepada orang ini. Ukuran bahagia dan sengsara itu adalah seberapa dekat kita dengan Allah dan seberapa jauh kita dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah karenanya kenapa surga yang paling hebat itu adalah surga Firdaus, karena jaraknya paling dekat dengan arasnya Ar-Rahman itu, dengan singgasananya Ar-Rahman. Itulah kenapa neraka paling berbahaya adalah neraka Jahannam, karena jaraknya paling jauh dari arasnya Ar-Rahman. Nah, begitu juga orang yang ada di dunia ini. Ukuran dekat, maksud saya, ukuran bahagia dan sengsara orang itu diukur dari jauh dan dekatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini pada hari ini mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dimampukan untuk senantiasa membenarkan Allah dan senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan ini sebetulnya perjuangan yang tidak pernah boleh berhenti. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Makanya supaya bisa dekat kepada Allah dan selalu merasakan ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah, Allah kasih jalan. Caranya gimana? Berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Jadi tasbih itu dikasih waktunya. Allah ajarkan waktunya pagi dan petang. Tapi kalau berzikir setiap saat. Makanya Bapak dan Ibu sekalian harus punya zikirlah, wirid sendiri. Minimal wirid favoritnya apa? Saya enggak mau kasih tahu wirid favorit saya, nanti jadi tarekat Bakhtiariyah. Ya, tapi orang yang enggak punya wirid berarti enggak punya shortcut. Enggak punya shortcut itu misalnya kalau kita buka HP, ini kan kita dimudahkan, tinggal buka aplikasinya ya, tinggal klik gitu kan. Nah, misalnya saya buka aplikasi Al-Qur'an, ya sudah ada gambar Qur'an di sini kan. Klik cepat langsung buka Qur'an. Begitulah orang yang punya wirid khusus. Yang punya wirid-wirid khusus, maka dia punya shortcut itu. Makanya orang-orang bertarekat sebetulnya, kalau kita mau berpositive thinking ya, bertarekat itu artinya orang-orang yang sudah punya shortcut sebetulnya, jalan untuk cepat berjumpa bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang-orang yang hidupnya cuma dunia, dunia, dunia, orang yang orientasinya bukan bagaimana dekat dan lebih dekat lagi dan lebih dekat lagi dengan Allah, dia nggak mikirin itu. Bagaimana caranya untuk bisa selalu dekat dengan Allah Azza wa Jalla? Caranya adalah zikrullah. Zikrullah. Dan harus punya murid-murid favorit. Tetapi yang ke akhirat lah, nggak usah ke dunia. So kalau saya ajarin nanti wirid-wirid dunia, pasti semangat sih biasanya. Zikir apa Ustaz supaya bisnis lancar, gitu kan? Zikir apa Ustaz supaya jodoh cepat, ya biasanya kita anak muda tuh. Tetapi tentu itu tidak salah, hanya saja ketika orientasinya ke akhirat, orientasinya untuk lebih dekat lagi dengan Allah, maka Anda sudah mendapatkan sesuatu yang paling tinggi. Bersyukur juga begitu. Semakin sedikit bersyukur seseorang, maka semakin kurang qanaah orang itu. Kurang rasa puasnya. Semakin banyak rasa syukur seseorang itu, maka semakin tinggi pula tingkat qanaah, kepuasan batinnya itu. Karena sebetulnya rasa puas itu tidak tergantung pada banyak sedikitnya materi. Ini perlu diketahui. Saya ulangi sekali lagi ya. Rasa puas itu tidak bergantung pada banyak dan sedikitnya materi. Al-qana'atu, rasa puas di batin ini itu sangat dipengaruhi oleh tingkat banyak dan sedikitnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebetulnya. Dan dua energi ini, zikir dan syukur ini, outputnya nanti adalah wahusni ibadatik. Inilah yang membuat orang ini selalu berorientasi bagaimana memperindah ibadahnya, memperbanyak ibadahnya, menambah kualitas ibadahnya. Ini dua ini, zikir dan syukur. Karena barang siapa yang dimampukan senantiasa bermohon mendapatkan yang tiga ini orang berkualitas tinggi sebetulnya. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bayangkan kalau bapak ibu dapat tiga-tiganya ini dalam hidup itu, yang perlu dicari. Kalau ada yang paling prioritas untuk kita cari, kalau perlu kuliah sampai S7 ya, masih kalah sama Samsung. Samsung sudah S8, jadi kita harus di atas Samsung sekarang. Cari ini aja dalam hidup. Kalau dia perlu biaya, di mana biayanya dan berapa harus diberikan, keluarkan untuk yang tiga ini. Kalau harus kuliah dan kuliahnya di mana, keliling kemana, mau ke Amerika, Amerita, Ameria, atau siapa lagi kayak gitu. Pokoknya demi yang tiga ini, carilah ke ujung dunia sana. Walau harus melintasi 7 samudra, terus apa lagi biasanya kira-kira? Selain 7 samudra, hah? 7 benua, apalagi 7, apalagi biasanya 7 sumur itu, dia bukan itu mencari santet biasanya. Demi untuk mendapatkan yang tiga ini, kejarlah walau harus mati sekalipun, sebab mati untuk yang tiga ini, ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Berzikir supaya kuat bersyukur, bersyukur supaya tambah kuat beribadahnya, sudah itulah kehidupan yang luar biasa. Dunia akhirnya akan ada dalam genggaman kita. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Berzikirlah sampai pingsan kalau perlu. Bersyukurlah sampai pingsan kalau perlu. Artinya bersedekahlah sampai habis kalau perlu gitu. Demi bersyukur, enggak akan kita rugi. Gak akan kita rugi. Senikmat-nikmat pingsan itu, kalau perlu juga senikmat-nikmat mati dalam keadaan berzikir. Afdhal zikr annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan membaca Quran itu bagian daripada berzikir. Tadi Ustaz Ali nanya, Ustaz, apa ayat mana yang saya baca? Coba bacakan saya surah Syuara yang ada ayatnya. Apa? Innahum alissamai lama'azulun. Setan itu kalau dengar ayat itu panas, kabur dia itu. Dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang malas baca Quran berarti saya ulangi ayatnya, innahum alissamai lama'azulun. Sesungguhnya setan-setan itu untuk mendengarkan setan dijauhkan, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dijauhkan. Jadi nggak ada kerinduan untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Jadi kalau ada orang jadi dari Ramadan kemarin sampai sekarang belum khatam-khatam juga gitu, padahal bentar lagi Ramadan, ini artinya jauh, muka lu jauh dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ya. Jadi kalau ada di antara kita yang masih belum bersemangat bersama Quran hidupnya, luar biasa sesatnya itu. Kok bisa menjalani hidup seperti itu? Apa yang dicarinya? Dia mengejar fata morgana dalam hidup ini. Nah, untuk itu perbanyak berzikir supaya lebih banyak lagi bersyukur. Karena kalau orang berzikir itu berarti tenang hatinya. Perbanyaklah. Ibu kalau punya teman mulutnya monyong, sengsara. Anak-anakmu juga butuh pertolonganmu, ibu. Pak, bukan cuma kasih duit kuliah, kasih duit sekolah, kasih duit kursus, kasih duit. Enggak begitu cara menjalani hidup. Dia butuh pertolongan kamu bagaimana dia menyelesaikan problem-problem hidupnya. Dia membutuhkan kamu bagaimana menjadi orang bahagia dalam menjalani hidupnya. Untuk menjalani rumah tangganya, ajarkan kepada dia untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan kepada dia ilmu tentang bersyukur kepadanya, sebab rumus jadi orang kaya itu pandai bersyukur. Cuma untuk bisa bersyukur harus peka batin ini dalam menangkap setiap kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Dan output dari zikir dan syukur adalah wa husni ibadatika, supaya hidup kita cuma untuk memperbaiki ibadah, memperindah ibadah, mempercantik ibadah, memperbaiki lagi kualitas ibadah, memperbanyak lagi ibadah. Sebentar lagi bulan apa? Ramadan. Dan kita sudah berada di bulan Syaban. Allahu Akbar. Betapa bahagianya jiwa-jiwa perindu yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu bulan yang luar biasa, sehingga di bulan Syaban ini orang-orang yang beriman yang senantiasa merindukan untuk ingat kepada Allah, bersyukur kepada Allah, dan bercita-cita untuk memperbaiki ibadahnya kepada Allah, ini menjadi kesempatan yang luar biasa bagi mereka. Bagi mereka-mereka pasti bulan Syaban ini sesuatu yang luar biasa. Dia sudah merasakan bau harumnya pintu surga yang mulai sedikit-sedikit terbuka. Dia sudah mulai merasakan sejuknya sambutan surga yang sedikit mulai sedikit pintu-pintunya sudah mulai terbuka. Pastilah mereka akan memenuhi hidupnya dari sekarang sampai menjelang bulan Ramadan untuk senantiasa berzikir, bersyukur, dan memperbaiki ibadahnya. Bagaimana tidak? Disitulah pintu ampunan terbuka selebar-lebarnya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Bapak ibu tahu, dikasih ampunan saja sama Allah, padahal ini lagi banyak-banyak yang nanti di bulan Ramadan. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama'a alaikum bidrara wa yundirkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Sebijak apapun kaum Nuh, kalau berikan janji lewat Nuh alaihissalam, Nuh perintahkan kaummu untuk beristighfar, istighfar doang. Padahal musyriknya luar biasa itu kaum Nuh itu. Awal mula kemusyrikan di muka bumi ini terjadi di zaman siapa? Nuh. Makanya Nuh adalah rasul pertama. Nuh itu kan setelah Nabi siapa sebelum Nuh? Idris, kemudian Adam, Idris, Nuh. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Idris sudah ada maksiat, tapi belum ada kemusyrikan. Adam dan Idris bukan rasul, dia hanyalah seorang nabi. Rasul pertama di muka bumi adalah Nuh. Kenapa? Karena dialah pembawa risalah pertama. Pembawa risalah itu. Kenapa? Karena di dunia sudah ada kemusyrikan dan itu terjadi di masa Nuh alaihissalam. Jadi penjuru manusia kembali ke tauhid setelah rusak dunia dengan kemusyrikan, dan rumusnya cuma satu, untuk menyelesaikan problem-problem sosial yang paling parah pada masa itu. Soalnya istighfar adalah problem sosial, problem solver bagi semua masalah sosial yang puncaknya terjadi pada masa itu. Fakultus tafuru rabbakum innahu kana ghaffara. Dan aku berkata kepada mereka, beristighfarlah kamu semua kepada Allah. Cuma beristighfar. Sesungguhnya dia adalah yang maha terus-menerus mengampuni semua dosa. Kalau kamu sudah diampunkan dosa-dosamu oleh Allah, kata Allah, yursilas sama'a alaikum midraran, akan Allah kirimkan buat kamu hujan. Hujan yang deras. Ini simbol daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kekotoran di muka bumi, dosa-dosa akan dibersihkan lewat hujan itu. Kemudian diberikan kepada kamu lewat hujan itu rezeki yang banyak. Setelah hujan turun, Allah tambahkan hanya gara-gara istighfar, wa yumbidkum bi amwal. Allah akan perbanyak hartamu, bukan cuma hartamu, wa banin, keturunanmu. Wajallakum jannatin, Allah akan bikinkan kebun-kebun buat kamu, bukan cuma kebun itu, tapi wa anharan, sungai-sungai agar kebun itu senantiasa segar pun Allah bikinkan. Hanya gara-gara apa? Istighfar. Jamaah rahimakum Allah, mari kita beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. Jadi kalau ada orang yang susah hidupnya, biasanya orang kurang istighfar, dia kurang istighfar. Itu orang beristighfar itu lancar siklus kehidupannya itu. Banyak dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah janjikan seperti tadi, diturunkan hujan yang lebat, dibanyakan harta, dibanyakan anak, dibuatkan kebun-kebun, bahkan diberikan sungai-sungai yang sekaligus. Mudah-mudahan semua yang ada di sini dimampukan oleh Allah untuk senantiasa berzikir, beristighfar, bertasbih di waktu pagi dan petang. Apalagi menjelang bulan Ramadan seperti ini. Sayang sekali kalau jiwa kita masih keras. Jadi ini saatnya kita warming up, persiapan menghadapi bulan Ramadan, perbanyak ibadah. Ini segmen satu selesai, ganti judul yang kedua. Alhamdulillah, perjuangan umat Islam dalam memenangkan Al-Maidah 51. Ini mohon maaf nih yang agak-agak kurang cocok ya, yang beda-beda ya, kita move on aja lah gitu. Ya, jangan sampai pilkada udah selesai tapi belum move on juga gitu. Tapi kan saya ngomongnya di Bekasi, jadi gak terlalu bermasalah lah ya. Ini KTP-nya Jakarta tapi ya. Hah? Bekasi. Mobilnya platnya B kan? Sama. Masih di Indonesia juga kali ini. Ya, apa yang terjadi belakangan ini mudah-mudahan menambah kualitas zikir kita kepada Allah. Apa yang terjadi belakangan ini mudah-mudahan menambah kualitas syukur kita kepada Allah. Apa yang terjadi belakangan ini mudah-mudahan juga menambah kualitas ibadah kita kepada Allah. Amin ya Rabbal. Kenapa saya katakan apa yang terjadi kemudian terkait dengan syukur, dengan zikir, syukur dan ibadah. Begini, memang sulit dimengerti peristiwa kemarin itu, sulit dimengerti. Bagi siapa sulit? Oleh orang munafik. Ya, Ustaz Ali mungkin tolong dibacakan ayatnya sejenak. Ya, innal munafiqina la yafqahun, walakinnal munafiqina la yafqahun, walakinnal munafiqina la ya'lamun. Satu ayat kan ya. Coba tolong. والذين يقولون أنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون Bacanya bagus, suaranya enak gitu ya. Masya Allah. Surah Al-Munafiqun ayat 7 dan ayat 8 yang dibacakan tadi sama sebetulnya kiai beliau ini, Kiai Haji Ali Imran. Mereka orang-orang yang mengatakan kepada orang-orang Ansar. Jadi ada orang munafik di Madinah ya. Ada orang munafik di Madinah ini berkata kepada kaum Ansar. Munafikin di Madinah ini ada Yahudi, ada Arab juga. Pokoknya ahlul Madinah. Jadi kalau baca aja dalam Al-Quran, wa min ahlil Madinah timaradu alal nifaq. Dan diantara penduduk Madinah ada yang keterlaluan munafiknya. Nah diantaranya di sini adalah orang Yahudi dan sebagian dari orang-orang Arab suku Aus dan Khazraj. Tapi orang Syiah mengartikan lain ayat ini. Dia bilang orang munafik di Madinah itu ya Abu Bakar, Umar dan seterusnya. Biarlah mereka tersesat dengan ilmunya. Mereka orang-orang yang mengatakan kepada orang Ansar, orang munafik ini berkata kepada kaum Ansar, apa katanya? La tunfiqu ala man inda Rasulillah. Janganlah kamu memberikan perbelanjaan kepada orang-orang muhajirin yang ada di sisi Rasulillah. Jangan. Enggak usah bantu, enggak usah sumbang, enggak usah donasi, enggak usah infak kepada siapa? Orang muhajirin yang berhijrah bersama Rasul. Dari dulu orang munafik itu takut banget kalau orang Islam itu punya duit, sehingga sampai hari ini rekeningnya itu masih diblokir gitu. Curcol namanya. Tapi demi Allah, saya gak pernah minta, saya pribadi gak pernah minta dibuka. Masih ada uang umat di situ hampir 3 miliar dari total 6 miliar yang masuk recehan itu. Kecil sebetulnya. Ya, untuk kemarin untuk bela Islam itu. Tapi memang dari dulu orang-orang munafik itu takut banget kalau orang Islam itu punya duit. Makanya prinsip sosial di dunia ini, kata M. Natsir, pejuang kita, pejuang muslim yang saya sedang teruskan perjuangannya di Indonesia ini, sebanyak terinspirasi oleh pemikiran yang Natsir dan perjuangannya dan tentu ulama-ulama yang lain. Apa kata dia? Yang pengalaman di dunia politik, Islam ibadah biarkan, Islam ekonomi waspadai, Islam politik cabut sampai akar-akarnya. Itu yang ada di dalam benak orang munafik itu. Maksudnya begini, kalau ada orang Islam gak mikirin ekonomi, kalau ada orang Islam gak mikirin politik, itu orang munafik happy banget. Kalau perlu beliin karpet biar tebel masjidnya itu, karpetnya, supaya tambah banyak zikirnya di dalam. Kalau perlu beliin AC masjidnya supaya gak keluar-keluar dari dalam masjid gitu. Agar dia gak usah mikirin ekonomi, apalagi politik. Mau apa lagi dia? Kalau perlu bayarin konsumsinya, supaya habis zikir dia makan lagi, zikir lagi, minum lagi, zikir, makan lagi, zikir, ngantuk akhirnya. Yang penting jangan mikirin ekonomi dan politik dulu. Orang munafik itu. Nah kalau orang Islam sudah mulai mikirin ekonomi, waspadai gitu. Dia takut banget kalau orang Islam sudah mulai berekonomi. Betul-betul dijegal kiri kanan. Lu bikin apa? Koperasi, hancurkan. Mau bikin warung, dia bikin duluan. Mau produksi roti, bisnis dulu dia pegang. Mau ngapain, bank dia kuasai. Pokoknya dijegal kiri kanan sampai kamu kemudian berhenti berekonomi. Udah dah, kita yang kecil-kecil aja deh, kita gak sanggup melawan gitu. Ini sedang terjadi gak di kita? Sedang terjadi gak? Halo, sedang terjadi atau tidak? Kenapa jadi takut lagi ngomongnya? Gak usah khawatir, Lin. Kaum Ansor kepada Muhajirin, hatta yang fadlu, tujuan mereka adalah supaya Muhammad dan pengikutnya itu bubar. Gak punya dana, gak punya uang, sehingga gak bisa eksis di Madinah. Itu tujuan mereka. Ya, saya biarin sama mereka. Saya gak minta uang umat itu. Semakin lama lu tahan, semakin banyak dosanya. Ya. Semakin umat ditahan uangnya dan umat gak minta, semakin kuat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin ditahan uang umat, dia pikir, Ustaz Bakhtiar gak minta-minta, ini kenapa ya? Gue bikin bingung dia. Wallah. Anytime sempur kalau saya minta, bisa aja. Tapi saya haramkan lidah saya untuk minta. Biarkan lawyer saja yang ngomong, tapi lawyer minta Ustaz ngomong, tidak akan. Akan saya buktikan kepada dia, noh, terakhir aksi simpatik 55 tanpa uang dari GMPF, umat datang jutaan ke Jakarta. Gak ada yang ngongkosin. Biar semakin jelas. Dan itu pendidikan juga buat saya, dan pendidikan buat umat. Pak Niti yang bikin, Ustaz gimana dananya? Apa? Dananya nyanyi. Apa tanya? Ya dana. Ini lagu klasik kita ini. Apakah kemudian umat surut perjuangannya? Tindak pidana pencucian uang. Dibikin sedemikian rupa supaya umat takut berinfak fisabilillah. Wah, bahkan didatangin kemarin itu. Yang nyumbang-nyumbang itu didatangin, ditekan pengurus masjid di Bogor, masjid Alumni IPB, tentu masjid ini gak didatangin. Ditekan pengurusnya gara-gara ngumpulin dana cuma sampai 10 juta. Ditanya, kenapa ngirim 10 juta? Ngaku aja bahwa ini uangnya nanti dilencengkan oleh ketua GMPF supaya ada dalil, sampai begitu pekerjaannya. Wallahi, sampai datang kepada saya itu orang ketua masjid itu, Ustaz saya dipaksa untuk mengaku. Terus mau ngaku gak sekalian ngetes aja bercanda gitu kan. Ya enggak lah Ustaz, takbir, Allahu Akbar, ini baru pengurus masjid nih. Karena biasanya ini pengurus masjid kalau Ustaz yang ngomong politik dia ketakutan. Setelah itu dicoret, dicekal, gak boleh datang ke sini lagi. Ada gak pengurus masjid kayak gitu? Nah, pengurus kayak gitu harus dicoret dari masjid. Karena ciri pengurus masjid itu, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ata az-zakah, yang terakhir wa lam yakhsha illallah. Pengurus masjid itu tidak ada yang ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tanya, lanjut Ustaz, walaupun agak tegang dikit, saya lihat di depan meja saya. Nah, tunfiqu ala man 'inda Rasulillah. Saya cuma ingin pertegas sebetulnya dari ayat ini adalah walillahi khazainus samawati wal ard. Padahal kepunyaan Allah lah yang memperbendaharakan langit dan bumi. Sampai kemarin ada Reuters, saya tuh menghindari media selama ini. Cuma kemarin kepegok aja nggak bisa menghindar. New York Times ingin semua eksklusif. Aneh juga memang. Enak berjuang di jalan Allah itu, semakin diblokir di TV, semakin lembaga dunia yang minta wawancara sama kita. Ya begitulah kira-kira. Walillahi khazainu samawati wal ard. Milik Allah lah perbendaharaan langit dan bumi. Ini panitia, Ustaz, gimana nanti konsumsi orang yang datang ke sini? Ustaz, ini sound system supaya bisa didengar oleh orang sekian juta ini gimana caranya? Berapa dananya? Nyanyi sebelum bercandanya nyanyi itu, padahal suruh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah. Dan ini gelombang umat ini sebetulnya harus dicermati secara baik. Tetapi ya selalu ada gagal faham. Walakinnal munafiqina la yafqahun. Tetapi orang-orang munafik itu tidak faham kalau perbendaharaan langit dan bumi itu milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang jiwanya merdeka dengan la ilaha illallah itu enggak akan kekeringan pendaringannya, enggak akan mati dan selalu ngebul dapurnya. Walillahi khazainu samawati wal ard. Walakinnal munafiqina la yafqahun. Sampai Sidney Jones bilang enggak mungkin Bakhtiar Nasir itu dan Habib Rizieq itu bisa menggerakkan orang kalau enggak didukung dana yang besar. Eng-eng, beredar, saya dapat duit 100 miliar dari Prabowo dan SBY gitu ya. Bolehnya sih rekan gitu. Tapi apa iya dia mau ngasih gue segitu? Terlalu kecil, enggak cukup segitu. Biarlah Allah saja yang berikan, tapi beredar tuh ya, mau diviralkan lagi. Ketua GNPF mengaku mendapatkan uang 100 miliar, itu dari sebelum gara-gara saya bercandain dulu. Gara-gara saya bercandain, Anda dapat uang 10 miliar, dikit banget sih. Ini buat aku seorang ini 100 miliar gak cukup, jadi berapa saya dapatnya? Kalau memang saya dapat 100 miliar lah, dicatat betul 100 miliar. Tadi kalau saya datang, dia datang lagi, saya bilang 1 triliun. Oh, 1 triliun. Nanti kalau datang lagi berapa? Kini 10 triliun deh, gitu. Dari mana itu semua? No kantong umat sendiri-sendiri yang datang ke Jakarta. Gak ada yang mengkosin. Bagi saya mereka yang beli tiket sendiri itu berarti mengkosin gue, dia bilang. Dari perjuangan ini, memang ajaib. Jazakumullah. Apa yang ingin saya katakan dari sini? Ini adalah tentu potensi besar umat Islam yang sekarang sudah muncul di orang Islamnya, ya. Ini muncul betul, tapi orang munafik gagal memahami. Saya kemarin baca WhatsApp analisis seorang pemilik lembaga survei Indonesia yang saya kenal sangat sekuler, yang suka beriklan anti diskriminasi. Ya, udah tahulah orangnya kira-kira. Yang suka bikin iklan dulu, dia pemilik lembaga survei terkenal di Indonesia yang sering beriklan anti diskriminasi. Kemarin analisisnya luar biasa, mulai-mulai bahwa ini menjadi peringatan khususnya bagi kaum Bani Taplak yang belum bisa move on sampai sekarang, istilahnya Fadlizon Bani Serbet gitu ya, yang belum bisa move on dari sekarang. Ini bapak-bapak paham gak bahasa move on ini? Saya salah. Yang di bawah 40 sih faham, yang di atas gocap ini loh. Ini istilah apa move on, move on ini? Faham ya? Belum pak. Yang belum bisa menerima kenyataan sampai kirim-kirim bunga gitu kan. Mestinya yang dikirimin bunga itu yang menang atau yang kalah sih? Hah? Ini lagi musim karangan bunga nih ya. Hah? Terbalik-balik ya. Mungkin itu karangan bunga kematian kali ya, Pak. Tapi untungnya kemarin TNI nolak ya. Apa gak usah kirim-kirim bunga lah gitu ya. kalau bisa bunga beneran aja gitu. Kembali, memang orang-orang munafik ini gagal memahami situasi, dan tentu kalau saya menjelaskan di sini bukan berarti ini orang munafik lagi saya jelaskan, bukan. Tapi untuk menambah keyakinan, walillahi khazainus samawati wal ard. Jangan takut melawan kekuatan pemodal asing dan asing. Siap? Uang kita ini sedikit, tapi kalau halal diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Uang sedikit ini kalau digabungkan menjadi satu akan banyak. Kalau umat Islam mau bersatu, kalau umat Islam mau berukhuwah, yang sedikit ini menjadi hebat. Kalau umat Islam mau berproduksi, kalau umat Islam mau berwirausaha, kalau umat Islam mau memenuhi hajatnya sendiri dengan keringatnya sendiri, kalau umat Islam mau belanja kepada warung tetangga, kalau umat Islam mau membeli produk-produk yang halal dari umat Islam, kalau umat Islam mau hanya mengkonsumsi barang-barang yang halal, kalau umat Islam berani meninggalkan produk-produk mereka yang syubhat, kalau umat Islam berani melawan, tumbang itu kekuatan ekonomi. Gak mungkin ada orang bisa jadi konglomerat kalau diboikot oleh 83% pasar di Indonesia ini. Betul? Bangun. Jadilah orang yang berislam, berekonomi. Ini seandainya nih masjid ini nih miskin, pasti didatengin kemarin. Kayak masjid tetangga gue, marbotnya mau diumrohin. Masjid sini tawarin ya masjid sini. Hah? Gak berani dia lihat masjidnya bagus, manajemennya bagus, ngeri-ngeri juga dia. Dia nawarin nanti balik nanya, kapan umrohnya? Kalau Ahok menang, kalau enggak. Nah ini situasinya. Jemaah rahimakumullah, saya perlu membantu kita semua untuk memperlihatkan bahwa izzah Islam sudah diturunkan di Indonesia ini. Dan kalau kita kemudian tidak bisa memanfaatkan situasi ini, terutama untuk jihad ekonomi, jihad kemandirian, ya, bukan anarkisme, bukan. Kita sudah buktikan terakhir, alhamdulillah, di aksi simpatik 55, Kapolri, Panglima TNI, tidak ada yang melarang, karena mereka tahu bahwa gerakan umat Islam adalah gerakan damai. No, mereka yang belum bisa move on, no. Ya, anarkis ya, kelihatan gak sekarang? Kelihatan gak? Oh, gini tuh Bhinneka Tunggal Iku. Kalau umat Islam betul-betul Bhinneka Tunggal, Bhinneka Tunggal Ika benar umat Islam. Damai, tertib, bersih, aman, ini ciri umat Islam. Cuma GPS orang dulu kalau mau cari masjid nggak pakai, dulu kan orang dulu tuh kalau cari masjid udah dekat apa jauh kan nggak pakai GPS, jadi most near you, masjid dekat kamu nggak pakai GPS, dulu pakai hidung yang batasin mana. Kalau udah ada mobil bensin berarti masjid itu dekat tuh gitu kan, GPSnya hidung itu dulu. Kalau sekarang insya Allah, saya lupa masjid kita masjid At-Taubah, pasti WC-nya udah bersih lah ya. Ya, ini ciri umat Islam yang senantiasa juga cinta kebersihan, cinta kedamaian, cinta persatuan, dan pastinya cinta NK. Cuma saya kita dilekatkan anti Pancasila gitu kan. Lucu deh sekarang ini, mungkin kalau ada burung nengok ke kiri, ah ini anti Pancasila. Harusnya nengoknya ke kanan kan kalau burung Garuda itu. Ada burung diem, ekornya gak mengembang, ini anti Pancasila pasti ini. Karena gambar burung Garuda ekornya harus mengembang gitu ya. Wah ini KFC, kenapa merah putih warna KFC ini, ada gambar orang, ini anti kebinekaan kan gitu. Yang biasanya bikin yang gak jelas saja gitu ya. Jadi selalu dilekatkan kepada umat Islam ini karena mereka gagal move on. Dan terus terang memang dalam kondisi seperti ini orang munafik susah memahaminya. Tapi sekarang alhamdulillah, bahkan analisis kaum sekuler pun yang mau tahu situasi mengatakan bahwa identitas umat Islam terhadap agamanya nggak bisa dimain-mainkan. Dan ini semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ayat 8. Yaquluna la yarja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'z minha al-adhal. Mereka berkata, si munafikin berkata, berkatanya begini, sesungguhnya jika kita telah kembali ke Madinah, benar-benar orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah daripadanya. Jadi si munafik bilang bahwa yang kuat di Madinah akan mengusir yang lemah. Maksudnya yang kuat itu si munafik, dia juga gue usir lu dari sini. Ada gak yang bilang gini? Itu yang mau pakai Islam-Islam itu ke Arab aja sonoh kan itu. Ya kalah marah-marah. Move on aja udahlah, terima gitu loh kenyataan kalau kalah kan itu mestinya. Tapi kayaknya belum bisa nih sampai sekarang, ya belum bisa sampai sekarang. Cari pertolongan lagi ke Eropa gitu ya. Ini Eropa sekarang diminta untuk ikut campur ke Indonesia. Ini sebetulnya yang anti Bhinneka Tunggal Ika itu siapa sih? Meminta Uni Eropa lewat Belanda agar cabut itu pasal 156A itu. Ini apa ya? Kemarin waktu kita berjuang gak minta di bantuan Arab gitu supaya bikin pasal baru di Indonesia, ya gak minta. Tapi kenapa sekarang jadi minta Uni Eropa? Kenapa jadi kayak begini? Minta Eropa agar masuk ke Indonesia. Ini ada masalah di Indonesia ini. Bro, kalau udah kalah sportif lah. Gitu. Ya bertarung secara konstitusional kan begitu. Nah inilah ya, fenomena gagal move on. Fa'inna al-izzah la yukhrijana al-a'z minha al-adhal walillahi al-izzatu walirasulihi walilmu'minina walakinna al-munafiqina la ya'lamun. Kalau di atas walakinna al-munafiqina la yafqahun, tidak faham atau gagal faham di bawah ini, walakinna al-munafiqina la ya'lamun, tetapi orang-orang munafik itu tidak faham. Ayatnya begini, padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasulnya, dan bagi orang-orang mukmin, tetapi orang-orang munafik itu tiada mengetahui. Maksudnya begini, umat Islam ini selama dia berizzah menyandarkan kekuatan hanya kepada Allah, selama umat Islam ini menyandarkan kekuatannya dengan ittiba mengikuti Rasulullah SAW, selama umat Islam ini merasa kuat bersama orang-orang beriman saja, maka Allah berikan izzah kepada mereka. Tapi orang munafik gagal faham. Ada menarik kondisi di Jakarta kemarin. Sebetulnya jelang-jelang akhir pilkada akan dimulai, kira-kira tanggal 18-an sampai tanggal 15 lah. Kan pilkada kemarin tanggal 19 April ya. Kira-kira dari tanggal 15 sampai 18 itu posisi suara itu tinggal 2%. Ini sampai beda 6. Sungguh betul-betul gak menemukan kecurangan itu. Gak ada yang viral gitu. Cuma ngamuk-ngamuk aja nih, udah gak beres gitu ya. Izzah Allah yang turun. Terus terang saya sendiri kan berada di epicentrum gerakan ini semua. Melihat, memperhatikan, mencermati. Saya gak boleh bilang kerja juga, nanti kelihatan gitu kan. Mencermati ini semua. Dari mana ya? Tiba-tiba tangan Allah bekerja, mereka bikin video apa tuh yang gajang Cina. Maksud dia bikin video itu kan supaya dia kan lagi baper tuh ya, baper sih, atau baper tuh sejenis lemper yang isinya beda, bukan ayam dia itu. Kalau lemper kan isinya ayam, kalau baper ini dengki-dengki gitu lah isinya gitu. Itu baper pak. Itu bedanya baper sama lempar. Ini kamus baru memang ini. Ya. Jadi tiba-tiba Allah yang bikinkan isu dan mereka bikin video-video itu belum bersihkan, orang Islam yang berada di dalam pun akhirnya marah. Itu belum selesai, beredar lagi yang tiku Iya. Tikus kotor itu yang ditujukan kepada gubernur NTB itu. Itu belum selesai sembako lagi gitu kan. Sampai tontonan ditolak. Diusir sana sini. Sapinya juga gak tahu gimana nasib sapi Kepulauan Seribu itu yang udah siap merayakan kemenangan. Semua ini Allah yang balikan. Dan puncaknya adalah daripada TPS-TPS diisi oleh orang-orang dari Bekasi, relawannya, mendingan diisi oleh Polri dan TNI gitu kan. Wah, kita untung besar di situ. Kalaupun orang-orang dari Bekasi ini kita minta jaga TPS, nggak mungkin bisa masuk ke Buit, ya ke Kapuk, ya. Kalau wilayah dia semua itu punya Pantai Mutiara. Tapi karena yang awal adalah TNI dan Polri, bisa masuk ke semuanya kan. Itu salah satu kekuatannya kemarin itu. Gara-gara dijaganya, harusnya mereka nggak berani curang. Allahu Akbar. Nah, pertanyaannya sekarang apa yang harus kita lakukan ke depan ini? Setelah kita diberikan isya Islam, setelah kita diberikan kekuatan untuk beruhuwa Islamiyah, setelah diberi kekuatan untuk bisa sholat subuh berjamaah ini, apa yang mesti kita lakukan ke depan? Pertama, jihad ekonomi. Secara bersama-sama, beruhuwa. Sebab ini menjadi persoalan mendasar. Selain ilmu memperkuat akidah, selain ilmu memperkuat ibadah, selain ilmu mempertajam akhlak kita juga, maka yang paling penting untuk kita perjuangkan bersama-sama adalah bagaimana bangkitnya ekonomi umat ini. Menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Menjadi pemilik negeri sendiri. Ini yang harus kita lakukan. Ini yang harus kita perjuangkan. Dan ini bisa terjadi dengan izin Allah SWT. Kalau anak-anak muda siap jadi pengusaha, siap jadi orang kaya, orang kaya yang dermawan, siap, siap membela yang lemah, siap berinfak dan bersedekah, siap mendolong orang-orang yang duafa. Ini harus kita perjuangkan bersama-sama. Dan ini kesempatan kita yang baik. Yang kedua, apa harus kita lakukan setelah ini? Jangan mau lagi dipisahkan antara agama dengan politik. Jangan mau. Kan ada yang bilang begini, pisahkanlah antara agama dengan politik. Ada yang bilang kayak gitu. Ya, takut kalah kayak gitu. Karena 40% pemilih kemarin di Jakarta dasarnya adalah identitas, bukan program kerja dulu. Jadi ada yang menarik di Jakarta ini. Jadi sebetulnya 70% penduduk Jakarta versi LSI, 70% penduduk Jakarta itu puas dengan kinerja Ahok. Walaupun menurut saya ini puasnya puas semua, dibuat-buat gitu ya. Tapi katakanlah angka itu 70% itu benar. Orang Jakarta itu puas dengan kinerja Ahok yang katanya tegas, katanya apa tuh, ada kue cucur tuh, apa tuh, katanya katakanlah puas 70%. Tapi yang 70% puas dengan kinerja dia, tidak milih dia. Ini yang semua sekarang lembaga-lembaga survei itu bingung mengamatinya. Kok bisa ya puas tapi tidak milih? Kenapa kira-kira? Karena faktor agama. Karena faktor agama. Sekali lagi, karena faktor apa? Agama. Ini siapa yang membuatnya? Ya tentu takdir Allah Subhanahu wa taala atas cowornya sendiri. Atas karya tangan dia sendiri. Yang tadinya umat Islam enggak ada masalah, mau di Solo dipimpin kafir juga kalau cowornya enggak macam-macam jalan. Tapi gara-gara ini semua, bangkitlah semangat keagamaan umat Islam. Dan umat Islam yang tidak memilih berdasarkan agamanya, dua kesalahannya. Umat Islam yang memisahkan agama dengan politik, dua kesalahannya. Saya mau tanya dulu, politik itu terkait dengan memilih pemimpin gak? Ya. Politik itu terkait dengan masalah kebijakan publik gak? Politik itu terkait dengan masalah membuat peraturan dan perundangan gak? Pertanyaan saya, masalah memilih pemimpin diatur gak dalam Al-Quran? Masalah kebijakan publik diatur gak dalam Quran dan Hadis? Wah itu detail sampai kita fikih kan, fikih muamalah sampai diatur detail itu. Tentang membuat peraturan dan perundangan diatur nggak dalam Quran dan Hadis? Wah Quran Hadis itu isinya perundang-undang. Jadi kalau ada umat Islam memisahkan agama dengan politik, berarti sudah meninggalkan sebagian dari agamanya. Namanya apa kalau mau melaksanakan sebagian tapi meninggalkan sebagian? Munafik. Kesalahan kedua, kalau umat Islam tidak mau menggunakan agamanya adalah dalam politik, berarti agama dia sudah dipolitisir oleh politisi sekolah. Rugi gak? Rugi. Udukhulu fisulmi kafa. Total dalam berislam. Makanya kenapa keluar statement dari An-Natsir almarhum, Islam ibadah biarkan, Islam ekonomi waspadai, Islam politik cabut sampai ke akar-akarnya. Makanya kalau ada tokoh Islam yang kira-kira bakal muncul dan mempunyai kekuatan politik, habisi dia, habisin itu. Ketika Rasulullah pulang dari perang Bani Mustalik, kan Aisyah ketinggalan, kemudian dibawa pulang oleh Abu Sufyan. Orang munafik ini kalah perang, enggak berani melawan perang, gosipin keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah berselingkuh itu kan. Nah ini sekarang beberapa ulama ya dikriminalisasi lah dengan cara-cara yang tidak fair, lagi bermain politik sandra di Indonesia ini. Inilah memang kalau kita bicara politik di Indonesia ini enggak ada literaturnya di luar buku kuliahan. Ya, jadi anak-anakku sekalian yang sedang kuliah di Sospol, banyak nyambungnya nanti di lapangan ini. Ya. Dan kalian akan menjadi pemenang selama kalian kembali ke Al-Qur'an, kembali ke As-Sunnah. Karena Al-Qur'an dan As-Sunnah itu adalah ayat suci yang bisa mengalahkan narasi ayat-ayat konstitusi. Dan umat Islam harus bekerja keras. Ini sekarang lagi dihajar ini, ya. HTI dulu dihajarnya, tem. Sebetulnya bukan HTI-nya yang mau dihantam, itu konsep khilafah. Jadi siapapun nanti yang akan bicara khilafah, pokoknya salah. Ya, apalagi pakai nama sebagai khalifah, salah lah gitu. Anak saya pakai khalifah semua gitu. Bapaknya namanya Abu Al-Khalifah. Jadi yang mau diincar sebetulnya itu semua simbol-simbol Islam, semua yang berbau Islam. Jadi mereka ketakutan, tapi percayalah, kita hadapi semua dengan tenang. Orang-orang yang lagi tidak faham, yang gagal faham ini, kita hadapi dengan cara elegan. Makhluk-makhluk yang gagal move on ini, caranya bagaimana? Udkhulu fi silmi kaffah. Kita jalankan Islam aja, dan insya Allah Indonesia akan kuat. Yang membuat Indonesia lemah kalau orang Islam yang sudah mau meninggalkan Islam. Lihat no, Turki, khilafah Islamnya sekuat apapun dulu, karena hidupnya sudah sekuler, ingin gaya hidup seperti orang Eropa, hancur Turki Ottoman itu. Ya, semua dunia Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau jalan nanti ke mana, Cordova, ke Granada di Spanyol, ya, kenapa kekuatan Islam itu runtuh? Kalau sudah meninggalkan Islam, nggak mau pakai ayat Quran, nggak mau pakai hukum-hukum agama. Sebab sunnatullahnya kayak begitu. Di dalam hadis Nabi SAW dijelaskan bahwa kehancuran Islam itu satu demi satu talinya itu diputusin, tali hukum itu. Kalau umat Islam tidak mau berhukum dengan hukum Allah, umat Islam nggak mau berpegang pada syariat-syariat Allah. Ini Bapak Ibu nanti dibikin alergi dengan istilah khilafah, dibikin alergi sama istilah syariat. Takut gak pada istilah syariat Islam? Jujur gak mau menggunakan istilah syariat Islam. Tapi kalau syariah mau, kenapa? Padahal bedanya T sama H, syariat dan syariah. Syariah mau, kenapa? Ada fulusnya ekonomi. Tapi kalau syariat Islam mau nggak? Nggak mau, takut. Padahal nggak mungkin bisa berdiri ekonomi syariah kalau syariatnya tidak tegak. Ekonomi syariah di alam ribawi, ekonomi syariah di alam sekuler, ibaratnya pohon di tanah yang tandus, subur ya. Bonsai terus itu semua bank syariah. Semua ekonomi syariah bonsai. Kalau lu pelaku ekonomi syariah tidak mau menjalankan syariat Islam, bisa kita berpisah dengan syariat? Tidak bisa. Mau ngapain? Aturan apa? Makan ada syariat tidak? Minum ada syariat tidak? Tidur ada syariat tidak? Buang air ada syariat tidak? Keluar dari toilet ada syariat tidak? Menuntut ilmu ada syariat tidak? Bekerja ada aturan syariat tidak? Artinya bisa nggak kita berpisah dengan syariat? Seorang yang keluar dari agamanya, kalaupun syariat berkaitan harus legalitas negara, itu paling urusan jinayat, masalah-masalah pidana. Salat ada hubungannya sama negara? Enggak. Kena zakat gimana? Ya keluarin aja. Jadi orang-orang yang tidak mau menggunakan syariat Islam dalam hidupnya, itu orang-orang gak waras dengan Islamnya. Tapi itu terjadi di Indonesia, KTP-nya Islam tapi ngakunya komunis, ada gak? Syariatnya Islam, partainya komunis, banyak gak? Banyak. Pejabat nih, pejabat ngaku muslim tapi tidak memperjuangkan Islam, banyak gak? Pejabat punya posisi, apakah swasta ataukah negeri, punya posisi muslim tapi tidak berdakwah untuk Islam, banyak gak? Kok bisa ya? Iya, karena dia gak bangga dengan Islamnya. Dia tidak bercita-cita hidup ini membawa Islam seperti para nabi dan rasul. Enggak. Yang penting saya sudah sholat, yang penting saya jadi orang baik, saya sudah berakhlak baik. Cie-cie, baik nih gitu. Menjadi orang Islam itu pantang keluar rumah gak bawa Islam. Orang yang betul-betul berislam itu pasti cinta kepada Islam dan menginginkan agar orang lain juga berislam, tentu dengan cara-cara salam damai. Bisalah kita berharap kepada pemimpin yang ngaku muslim tapi tidak memperjuangkan Islam? Enggak, malah muslim kayak gitu ya subduna ansabilillah. Banyak pejabat-pejabat muslim, dialah yang menghambat agama Allah. Dia juga yang menghambat agama Allah. Nah, jadi kalau kita ini ke depan ini mau maju, ya perjuangkan ekonomi kita, perkuat politik kita. Dari ini secara undang-undang, banyak gak pemilih Ahok dasarnya karena sama-sama Kristen? Banyak gak? Itu rasis gak namanya? Gak apa-apa urusan dia di undang-undang. Banyak gak orang Cina milih Ahok karena kesinaannya? Banyak gak? Boleh gak? Boleh. Terus kalau Islam milih Islam, kenapa gak boleh? Oh, ini anti kebinekaan. Ini bolehnya. Lalu lihat dong, orang gereja milih Ahok karena apanya? Karena agamanya. Boleh gak? Boleh. Dilindungi undang-undang gak? Demokratis gak? Jadi kalau ada orang gereja memilih Ahok karena agamanya, sah gak? Terus kalau kita boleh gak? Hah? Disuruh misahin agama dengan hancur negeri ini. Takut kalah, jangan kayak gitu dong. Dan lebih bodoh lagi ya, mau dibodoh-bodohin. Jadi inilah barangkali yang bisa saya pesankan. Gak apa-apa, terus saja berjuang. Insya Allah mereka-mereka yang salah faham terhadap Islam itu karena belum faham apa itu syariat. Orang kalau gak pakai syariat Islam, cebok pun gak ngerti. Gak ngerti cebok yang menurut kayak gimana. Benar gak? Bersyukur gak jadi orang Islam? Itu pergi ke Cina tuh, waduh, pusing sama urusan toilet. Karena gak ngerti cara. Cebok aja gak ngerti. Buat cebok paling bagus tuh pakai air, bukan pakai tisu. Bau tai itu jorok, tapi kalau gak kenal syariat, bau tai itu adalah normal. Untung kita punya syariat itu. Untung. Jangankan bau tai, kalau orang Islam kentut aja batal gak? Batal. Kalau dia ada yang mau kentut, dia punya yang mau kentut. Bagi dia sendawa sama kentut sama kan? Itu dia yang kentut nih gitu. Enggak, berbeda. Bersyukurlah jadi orang Islam dan banggalah menjadi seorang Muslim. Sudah 7:30. Waktunya sarapan pagi. Ya, mudah-mudahan Ramadan kita nanti kita diberikan kesehatan semuanya. Mudah-mudahan keluarga-keluarga kita jadikan Ramadan ini sebagai momentum masuk surga sekeluarga. Berjuang ya Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan masjid ini pun tambah ramai. Ya, ramai dengan apa? Dengan ibadah, dengan majelis-majelis ilmu, berinfak dan bersedekah, dan jadikanlah momentum masjid ini juga sebagai sarana membangkitkan ekonomi. Ini sudah terbukti, ya, di Jakarta sudah terbukti politik ekonomi masjid menumbangkan uangnya cacing 9 itu, cacing-cacing hitam itu takluk betul Pak, betul-betul kalah gitu. Ini betul-betul itu sampai yang tokoh-tokoh politik yang saya ajak ngomong, benar-benar Ustaz, kok bisa berbalik gini umat ini? Nah, padahal di belakang dia itu kekuatan ekonomi yang luar biasa uangnya. Kok bisa ya? Orang-orang ini pada nolak sembako. Makanya, ya mesti sadar sama umat baik-baik. Ya, bukan orang politik yang kerja ini. Cuma 20% pengaruhnya konstituen itu kepada politisi. Yang kerja ini siapa? Umat. Umat yang belain partai-partai nggak terlalu banyak kerja kemarin itu, cuma tinggal bikin anunya aja, saluran akhirnya doang, gimana supaya lancar. Ini siapa yang kerja? Umat semuanya. Makanya siapapun yang di partai politik, kalau sampai anda mengkhianati aspirasi umat ini, ulama tinggal pencet teng tong, jangan pilih partai itu. Ini lagi dilawan sekarang, partai-partai yang menyakiti hati umat Islam babak belur. Mudah-mudahan sampai 2019. Amin. Di mana-mana udah mulai tumbang. Jadi kalau nggak baik-baik nih sama umat Islam, nggak baik-baik sama ulama, tunggu aja. Ya, ini pilkada 2018 171 titik. Kalau lu nggak baik-baik sama umat Islam, nggak mau jujur sama umat Islam, dan masih ngebohongin umat Islam, diambil suaranya untuk kemudian ini, tunggu aja tanggal mainnya. Sekarang umat udah cerdas, udah tahu dia partai mana nih kemarin nih. Ya, jangankan partai TV aja umat Islam udah tahu. Ya, media umat udah bisa tahu kan informasi. Dan parahnya sekarang umat Islam udah lagi berpikir, Ustaz kita harus punya TV. Kalau kita nggak punya TV kita gagal terus. Sekarang nggak, umat Islam menang di cyber army ya. Jadi Muslim Cyber Army lewat HP ini luar biasa. Umat Islam sudah punya senjata. Sekarang nih Pak, nggak usah pikirin sama TV. TV itu headline-nya tergantung di medsos. Dan medsos HP ini pegang siapa? Umat Islam. Ibu-ibu itu Cyber Army-nya luar biasa. Ibu-ibu itu kalau marah, dia lah begini mencetnya. Begini dia. Itu paling seru kalau ibu-ibu udah berantem di grup keluarga. Seru gitu. Semua gambar-gambar yang nyinyir-nyinyir kirimin semua. Kalau dia kalah, dia pengaruh mertuanya supaya hajar itu menantunya. Luar biasa. Tapi damailah sekarang ya. Ya, yang kemarin sempat-sempat ribut di WA. Ya, masih. Udahlah move on gitu. Nising waras ngalah. Ya. Nih mulai hari ini enggak usah lagi berantem. Ya ini perbedaan juga khilafiyah, nggak usah terlalu masalah. Habis itu Ustaz bela-bela kafir. Udahlah, itu cuma gara-gara belum bisa move on. Udahlah, baik-baik saja, kirimin kue. Kalau perlu kirimin bunga. Ya, siap move on, siap memaafkan, siap damai, siap bersaudara, siap bersatu lagi Pak ya. Ibu berhentilah berantem ya. Ya oke. Ya apalagi pemenang-pemenang harus berjiwa besar lah. Nggak usah ngeledekin, nggak usah sebarin berita hoax, nggak usah sebarkan foto-foto yang tambah dosa kita juga. Ini berakhlak di medsos juga penting. Ya, kalau memang ada yang ngirim lucu-lucu udah ketahuan, nggak usah di-share lah. Karena kalau kita share ini jadi fitnah, ini jadi ejekan, dosa nggak? Mengejek orang dosa nggak, Bu? Nanti makanya bulan Ramadan kalau perlu keluar dari grup semuanya dulu. Ya, keluar deh, itu bikin batal. Sebagian besar ini dugaan saya, pembatal terbesar di bulan Ramadan itu apa? Ya, medsos. Makanya saya bangga sekali, saya bangga. Biasanya setelah masuk Ramadan nih, teman-teman saya yang soleh semua pada gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, menjelang bulan suci Ramadan, saya mohon maaf dan untuk sementara saya keluar dari grup, izinkan saya. Dan kita tetap bersaudara. Salam, keluar dari semua grup. Suruh pegang grup ini bahaya, apalagi bulan Ramadan banyak yang gak penting. Tinggal yang penting-penting aja lah, yang kira-kira kerja-kerja gitu kan. Yang untuk yang keluarga kira-kira bisa saling berdakwah bersama keluarga. Selebihnya udahlah, grup-grup apa yang kelihatannya idealis tapi isinya sampah-sampah. Nama grupnya sih keren, ya, pejuang Islam, isinya fitnah juga banyak. Tinggalinlah itu semua ya. Nanti bulan Ramadan supaya tetap jaga hati dan jaga persaudaraan. Dan kita cermati terus. Ini kelihatannya yang belum bisa move on ini berbahaya. Ya, berbahaya. Tunggu komando selanjutnya ya. Kita akan terus jaga kedamaian. Siap? Ya. Nah, kalau ada yang fitnah-fitnah soal saya, udah biar aja lah. Udah banyak sekali. Terima kasih dan mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi. Mohon maaf atas semua khilaf dan salah. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdalah wa fina wa yakfi mazidah ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fil lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allah ya lahum wa lahum. Ya Allah, setulus kami bermohon ampun atas dosa-dosa kami. Ampunkan pula dosa-dosa muslimin dan muslimat. Ampunkan pula dosa-dosa mukminin dan mukminat. Semuanya ya Allah, semuanya, baik yang masih hidup maupun sudah wafat, ampuni semuanya ya Allah. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, yang masih hidup maupun yang sudah wafat, semuanya ya Allah, ampunkan dosa-dosa mereka. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampunkan dosa kami, dosa saudara kami, dan jangan biarkan ada ganjalan di hadapan hati kami sesama saudara-saudara seiman kami. Ya Allah, rasukan, hujamkan ke dalam hati kami rasa ra'ufah, rasa lembut, rasa kasih sesama muslimin dan muslimat. Satukan hati kami karenamu, satukan fikiran kami demi tegaknya agamamu, satukan langkah dan kinerja kami demi kejayaan kalimat taqwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, berkailah kami di bulan Syaban ini dengan berbagai macam bentuk ketaatan kepadamu, dan sampaikan usia kami sekali lagi ke bulan suci Ramadan. Berikan kesempatan usia kami sekali lagi sampai ke bulan suci Ramadan, agar kami bisa mendapatkan maghfirah, ampunan-ampunan atas dosa-dosa kami selama ini ya Allah. Jangan wafatkan kami sebelum kau berikan kesempatan kepada kami sekali lagi masuk ke bulan suci Ramadan, agar kami dapatkan rahmat-rahmat besarmu, terutama Al-Quran. Begitu juga dengan keluarga kami ya Allah. Berikanlah keluarga kami adalah pintu surga kami di dunia. Berikanlah pasangan kami, anak kami, cucu kami, tidak harus terbang kami bersama-sama mereka ya Allah. Kepada Allah mengingatkan atas kami orang ini, kemudian mengingatkan terbaru orang ini, kemudian hati-hati di dunia hasil perfilmaran perfilmaran perfilmaran perfilmaran. Bismillahirrahmanirrahim. kemudian ke master lain